Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, para jamaah sekalian, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin kita membahas dua pembahasan, yaitu Masailul Jahiliyah dan pembahasan Bulughul Maram. Dan kali ini kita bahas lebih dahulu Masailul Jahiliyah sampai pada Masail yang ke sekarang 78. Kalau pembahasan sebelumnya yang terakhir, yaitu Masail ke-77, disebutkan bahwasanya sifat jahiliyah yaitu menjadikan contoh orang yang tidak pantas dijadikan contoh, yaitu menjadikan suri tauladan dari orang yang tidak pantas. Seperti yang disebutkan dalam ayat, yaitu surat Al-Baqarah ayat 75-78, terutama lihat pada ayat 75. Di situ disebutkan wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamullahi tsumma yuharrifunahu min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Dan sungguh di antara mereka ada segolongan yang mendengar kalamullah, firman Allah, kemudian mereka mentahrifnya, mereka merubahnya. Setelah mimba di ma'akoluhu, lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui. Di sini dikatakan orang-orang yang merubah kalam Allah. Kalau orang sudah merubah seperti itu, merubah firman Allah, maka tentu saja tidak pantas untuk diikuti. Namun ini dijadikan contoh dan dijadikan sebagai suri tauladan. Dan penjelasannya kemarin sudah kita bahas. Sekarang kita bahas yang Masail ke-78, tanaqquduhum fi mahabbatillah. Kontradiksi orang jahiliyah fi mahabbatillah, dalam ngaku cinta pada Allah. Maksudnya, lihat kata Syumawad bin Luhab, beliau katakan dakwahum mahabbatallahi ma'atarkihim syar'ahu fatalabahumullahu biqawlihi kul in kuntum tuhibbunallah. Yaitu orang jahiliyah itu ngaku-ngaku cinta Allah, namun mereka meninggalkan syariat Allah. Maka Allah menuntut mereka dengan Allah itu katakan kul in kuntum tuhibbunallah, lanjutannya fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, yaitu ikutilah Allah, yuhibbukumullah, yaitu ikutilah aku, yaitu Muhammad, maka Allah itu akan mencintai kalian. Jadi di sini untuk menerangkan perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini, untuk menerangkan ini bukan hanya untuk orang jahiliyah, namun setiap orang yang ngaku-ngaku cinta Allah, namun tidak mau mengikuti syariat Allah, tidak mau mengikuti aturan Allah, buat-buat ajaran-ajaran sendiri, maka pengakuannya tadi, ini adalah pengakuan yang cuma pengakuan saja. Pengakuan ini tidak ada benarnya. Karena Allah katakan fattabi'uni yuhibbukumullah. Yang benar kalau kalian tahu, kalian itu ngaku seperti itu, maka ikutilah aku, yaitu ikutilah Muhammad, maka Allah itu akan mencintai kalian. Karena orang-orang Yahudi dan Nasrani, Yahudi dikatakan Yahudi kenapa? Karena mereka ngaku berada dalam petunjuk. Yahudi itu disebut Yahudi. Yahudi itu dari kata Huda, artinya apa? Petunjuk. Karena mereka ngaku-ngaku mereka adalah orang-orang yang berada dalam petunjuk. Kalau Nasrani ngaku Nasrani kenapa? Karena mereka ngaku sebagai penolong Allah. Ngaku-ngaku sebagai penolong Allah. Atau dalam ayat ya disebutkan bahwasanya mereka ngaku-ngaku adalah mereka, ini orang-orang Yahudi dan Nasrani, dikatakan nahnu abna Allah wa ahab wa ahibba'uhu. Yaitu dikatakan dalam surat Al-Maidah ayat 18, kami adalah anak-anak Tuhan. Coba dengar-dengar kata-kata orang-orang Nasrani itu biasanya ngaku seperti ini, kami ini anak-anak Tuhan. Ini mereka ngaku ini kami anak Tuhan. Maksud anak Tuhan sih menurut mereka, mereka itu kekasih Tuhan, artinya kekasih Allah. Wa ahibba'uhu, dan orang yang paling cintai oleh Allah. Namun sayangnya mereka menyelisih syariat Allah. Ya, sedangkan ketika itu mereka menyelisih syariat Allah. Jadi apa yang mereka ngaku-ngaku tadi itu adalah dusta. Maka ketika itu Allah tuntut pada mereka supaya buktikan apa yang kalian ngaku tadi, kalian klaim tadi bahwasanya kalian itu adalah kekasih Allah, kalian ngaku sebagai kasih Allah, kalian itu ngaku sebagai wali Allah, atau ngaku orang yang dapat petunjuk, atau ngaku orang yang sebagai penolong agama Allah, maka buktikan. Padahal ketika itu mereka tidak mau beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal dalam kitab mereka Taurat dan Injil itu ngaku bahwasanya wajib beriman kepada Rasul Muhammad. Ada dalam kitab mereka ada nama Muhammad, namun mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad yang nanti dikabarkan akan datang berikutnya. Berarti orang-orang Yahudi dan Nasrani beriman kepada sebagian dan meninggalkan sebagian. Beriman dalam pada sebagian kitab dan ya meninggalkan sebagian kitabnya. Maka ada perkataan dari ini pakar kristologi yaitu Dr. Zakir Naik, dia itu katakan bahwasanya kalau kalian yaitu orang-orang Nasrani itu ngaku sebagai pengikut Kristus, ya yaitu kalau ngaku sebagai pengikut Kristus itu artinya mengikuti apa yang dalam kitabnya, namun kalian meninggalkan sebagiannya, maka umat Islam sebenarnya lebih Kristus daripada kalian, lebih Kristen daripada kalian, karena kalian beriman pada sebagian dan meninggalkan sebagian. Sedangkan umat Islam beriman kepada Nabi Isa, ya, dan juga beriman kepada Nabi Muhammad. Sedangkan mereka tidak, mereka cuma mau beriman kepada Nabi Isa saja, tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang mereka akui tadi, ini adalah klaim yang tanpa bukti, jadi cuma pengakuan semata. Kaitannya dengan umat Islam bagaimana? Biar terhindar dari sifat jahiliyah ini berarti kalau ngaku cinta Allah harus buktikan. Buktikannya bagaimana? Ikuti aturan dan syariat-syariat Allah. Berarti kalau ngaku sebagai muslim namun tidak ada amalan, ya sama juga berarti dalam dirinya terdapat sifat orang Yahudi dan Nasrani. Ngaku cinta Nabi namun tidak mengikuti aturan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sama. Berarti ada dalam dirinya sifat orang Yahudi dan orang Nasrani. Maka kalau ingin ya ingin pengakuan seperti itu harus dibuktikan. Jadi jangan cuma ngomong saja. Kemudian kita lihat masalah atau masail yang ke tasya wa sab'un, yaitu masalah yang ke 79. Di sini mereka katakan sifat jahiliyah adalah itimadum alal amani al kadhibah. Orang jahiliyah itu biasanya bersandar pada amani al kadhibah, janji-janji yang dusta. Kalau diterjemahkan, diterjemahkan apa yang 79? Mereka bersandar kepada angan-angan yang dusta. Pada angan-angan yang dusta. Amani artinya angan-angan. Hal ini sebagaimana firman Allah, la tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Yaitu kata mereka, kami tidak akan masuk neraka kecuali cuma beberapa hari saja. Angan-angan yang dusta yang mereka selalu angan-angankan. Kemudian mereka juga berpatokan seperti itu. Ini lihat ayatnya lagi. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka selalu mengklaim tidak ada yang akan masuk surga kecuali orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Jadi selalu berpegang pada angan-angan yang dusta. Mereka katakan mereka tidak akan masuk neraka, cuma sebentar saja bisa masuk. Atau mereka katakan yang masuk surga ya cuma orang-orang Yahudi dan Nasrani. Orang-orang Islam dari bangsa Arab itu tidak mungkin masuk surga. Nah, ini yang selalu mereka klaim. Padahal kalau kita lihat dalam hadis yang sahih, ketika itu Nabi SAW itu mengatakan pada para sahabat, bagaimana kalau kalian jadi seperempat dari penghuni surga? Katakan pada umat Muhammad, berarti pada umat Islam, seperempatnya itu umat Islam yang isi, yang isi surga. Kemudian mereka katakan, iya kami mau. Kemudian Rasul katakan lagi, gimana kalau sepertiganya? Berarti nambah lagi kan? Sepertiga. Sepertiga. Berarti dua pertiganya umat lain. Ketika itu mereka juga bilang, wah mau seperti itu. Kemudian baru setelah itu Rasulullah SAW sebutkan, kalian nantinya akan masuk surga dan penuhi surga adalah separuhnya itu adalah umat Nabi Muhammad. Ya, separuhnya itu adalah umat Nabi Muhammad. Jadi dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya, separuhnya itu sudah diisi oleh umat Nabi Muhammad, separuhnya lagi baru umat-umat yang lainnya. Ini menunjukkan keistimewaan umat Islam dan keistimewaan agama Islam itu sendiri, umatnya dan keistimewaan agamanya. Jadi klaim orang-orang Yahudi dan Nasrani tadi, mereka katakan bahwasanya mereka yang jadi penghuni surga, kalau katakan seluruhnya, klaim yang dusta. Dan mereka banyak melanggar janji-janji mereka, banyak melanggar hukum-hukum yang ada dalam kitab-kitab mereka, dan banyak membuat angan-angan yang dusta. Berbagai macam ayat yang beliau sebutkan di sini. Intinya ini kaitannya dengan yang sebelumnya. Apa yang mereka klaim tadi itu sebenarnya bertentangan dengan realita yang terjadi. Ada kisah sebenarnya yang disebutkan di Masail yang ke-77. Itu ada kisah yang disebutkan tentang orang Yahudi. Ada di ayat 77 situ ada hadis riwayat Bukhari yang panjang. Ya. Di situ disebutkan tentang kisah ada orang Yahudi yang berzina dengan sesama Yahudi. Orang Yahudi berzina dengan sesama Yahudi. Apa hukumannya? Di sini mereka katakan izhabu ila hadzal rajul. Sebelumnya itu dikatakan hukumannya kalau mereka itu berzina, maka mereka diberikan tanda hitam. Ya, mereka itu diberikan tanda hitam. Kemudian mereka diarak di tengah-tengah masyarakat mereka. Pokoknya diberikan tanda hitam, tidak pakai hukuman-hukuman rajam atau hukuman cambuk, tidak ada. Ya, lalu setelah itu diarak. Tidak disebutkan di sini di dalam keadaan telanjang ataukah tidak. Pokoknya hukumannya itu tidak disebut hukuman rajam. Diarak seperti itu. Dan ketika itu orang-orang Yahudi itu ada yang mengatakan, "Izhabu ila hadzal rajul ya'nuna Muhammad." Coba kalian itu pergi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka tahu bahwasanya di dalam kitab Taurat itu sebenarnya itu ada hukuman rajam. Wa hum la yuriduna ar-rajam. Namun orang-orang Yahudi itu tidak menginginkan hukum rajam itu diterapkan. La'allahu yakumu fihima bihukmi asal minar rajam. Untuk dua orang yang bersinah tadi, mereka ingin kenakan hukuman yang lebih ringan daripada hukuman rajam. Maka mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka ingin diputuskan hukum bagi orang yang berzina, laki-laki dan perempuannya, itu hukumannya seperti apa. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan, "Ma tajiduna fit Taurah ala man zana?" Benarkah kalian itu tidak dapati di dalam Taurat itu ada hukum bagi pezina? Maka dalam riwayat lain juga disebutkan, "Ma tajiduna fit Taurah fi sya'nir rajam?" Apakah tidak didapati juga hukum dalam Taurat itu tentang hukuman rajam? Kemudian ketika itu mereka katakan bahwasanya anana nusawidu wujuhahum, orang yang berzina itu biasanya diberikan tanda hitam di wajah mereka. Wa nurkibuhum alhamir, lalu mereka ditunggangkan di atas keledai. Lalu wa natufu bihim fil aswaq, lalu diarak keliling pasar. Ya, artinya tidak ada hukuman rajam. Jadi wajahnya diberi tanda hitam, setelah itu ditunggangi di atas keledai, kemudian diarak keliling pasar. Ini kayak 17-an aja berarti. Kayak pawai aja. Ya, jadi diarak seperti itu. Maka mereka tanya pada Nabi SAW, yaitu ditanya sini pasalan Nabi SAW, Abdullah bin Salam. Maka ketika itu Abdullah bin Salam bertanya pada Nabi SAW. Dan Abdullah bin Salam ini diantara pendeta mereka. Dan dia sudah masuk Islam. Dan ketika itu ia mengatakan bahwasanya kazabu ya Rasulullah, mereka itu dusta wahai Rasulullah. Kemudian Nabi SAW minta kepada mereka bawa Taurat di sini. Ketika Taurat itu dihadapkan kepada mereka, kemudian dibacakan ayat-ayat yang ada sampai pada ayat rajam. Sampai mau sampai pada tulisan rajam, mereka tutup. Ya, sampai pada ayat rajam mereka tutup. Kemudian ketika itu Abdullah bin Salam itu katakan padanya, "Irfa usbu'aka." Angkat jarimu yang tutup ayat rajam tadi. Ya, angkat jarimu yang tutup ayat rajam tadi. Kemudian falamma rafa'ahu iza ayatir rajam taluju fit Taurah. Ternyata ketika angkat jarinya tadi, ternyata itulah tulisan ayat rajam yang terdapat dalam Taurat. Fa'amara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam farajamaha bil hijarah hatta mata. Maka akhirnya Rasulullah memerintahkan atau Nabi sallallahu memerintahkan kepada dua orang tadi, panggil mereka, kenakan hukuman rajam, dilempar dengan batu sampai mati. Jadi sifat orang Yahudi tadi, mereka biasanya contoh orang yang tidak pantas untuk diambil contoh. Ya, dan pengakuan mereka ngaku sebagai orang-orang yang mencintai Allah, namun syariat mereka saja tinggalkan. Ya. Jadi klaim mereka itu bahwasanya mereka itu katakan mereka itu masuk surga, padahal tidak terbukti. Karena mereka tidak jalani syariat mereka sendiri. Jadi ngaku-ngaku bahwasanya orang Yahudi dan Nasrani saja yang masuk surga. Orang Yahudi atau Nasrani yang masuk surga, itu semua klaim yang dusta karena tidak pernah mereka buktikan sendiri. Dan berbagai macam ayat sudah disebutkan dalam kitab ini di syarah, ya. Namun ayat-ayat yang dibawakan di sini menunjukkan bahwasanya itu adalah sifat-sifat jahiliyah. Jadi sama juga dengan pengikut ulama mazhab. Ya, karena dahulu pengikut ulama mazhab itu mengakui ada yang mengklaim bahwasanya yang masuk surga ini cuma pengikut misalnya mazhab Abu Hanifah. Atau Rasulullah dahulu sudah berikan wasiat bahwasanya hendaklah ikuti mazhab Abu Hanifah. Mereka punya kalimat-kalimat semacam itu supaya orang-orang itu tidak lari dari mazhab tersebut. Atau bahkan ada yang berlebihan ya, sampai mungkin mengklaim bahwasanya ini yang lebih selamat, ini yang lebih mendapatkan petunjuk. Klaim-klaim yang dusta, padahal yang diperintahkan itu bukan mengikuti seorang ulama mazhab, namun yang diikuti adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir dari masail yang kita bahas itu masail ke-80, guluhum fil ashas. Sikap berlebihan orang jahiliyah terhadap person, terhadap orang tertentu. Yaitu bentuknya bagaimana? Ittikhadhu quburi anbiya'ihim wa salihihim masajid. Yaitu mereka menjadikan kubur nabi mereka dan orang-orang soleh mereka dijadikan sebagai masjid. Jadi apa yang terjadi saat ini? Jadi kalau kubur-kubur yang ada diagungkan seperti itu sampai dijadikan sebagai masjid, atau dijadikan di dalam masjid kubur-kubur tersebut, ini adalah perkara-perkara jahiliyah yang masih diwariskan turun-temurun. Dan ini kata Syekh Shalih Al-Fauzan, beliau katakan bahwa ini sudah ada sejak dahulu, indal Yahudi wan Nasara. Ini terus menerus laris, terus ada dari orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian diwariskan oleh orang-orang musyrik Arab. Kemudian ini diwariskan lagi oleh orang-orang yang mengaku Islam, yang benar-benar mengagungkan kubur-kubur orang soleh, kubur-kubur wali atau kubur-kubur seorang kiai. Dan dikatakan oleh Syaikh Al-Fauzan, beliau katakan ahli kitab, dan ini istilah jahiliyah yang beliau maksudkan, ahli kitab inilah yang menjadi pelopor pengagungan terhadap kubur semacam itu. Sebagaimana yang Nabi SAW sebutkan, inna man kana qablakum kanu yattakhidzuna al-qubura masajid ala fala tattakhidzu al-qubura masajid. Kata Nabi SAW, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, itu maksudnya apa? Ahli kitab, mereka itu menjadikan kubur mereka sebagai masjid, kubur-kubur orang soleh mereka sebagai masjid. Maka ingatlah, janganlah jadikan kubur sebagai masjid seperti itu. Apa yang dimaksudkan menjadikan kubur sebagai masjid? Di sini kata Syekh Shalih Al-Fauzan, dijadikan tempat sholat. Ada nggak kubur-kubur seperti itu? Ada. Jadi datang ke kubur, laksanakan sholat di situ. Jadikan tempat sholat. Sholatnya bisa jadi ditujukan pada Allah, ngadap kiblat, namun nganggapnya lebih afdal di situ, atau ini sebagai wasilah pada Allah, perantara pada Allah. Jadi doanya nanti atau sholatnya tadi lebih dilakukan ketika itu supaya semakin dekatkan diri mereka pada Allah. Jadi walaupun sholatnya itu kata Syaikh Shalih Al-Fauzan, mereka katakan ini sholatnya untuk Allah, namun kalau ini sholatnya di kuburan seperti itu, maka ini adalah perantara untuk beribadah pada kubur tersebut. Maka bagaimana lagi kata Syaikh Shalih Al-Fauzan, jika kubur tadi yang ditujukan doa, bagaimana lagi jika kubur tersebut yang dimintai doa, di istighosa di situ, ada istighosa di situ, sebagaimana yang terjadi saat ini di berbagai macam adriha, kubur-kubur orang soleh. Inilah ajaran jahiliyah dari orang Yahudi dan Nasrani. Sebagaimana dikabarkan juga oleh Ummu Salama dan Ummu Habibah, ketika mereka berada di negeri Habasyah, mereka lihat gereja-gereja kanais, gereja-gereja, di situ ada tasawir, ada gambar-gambar. Di mana di situ, di gereja tersebut, ini gambar-gambar orang soleh yang dipajang. Maka ketika itu Rasulullah SAW tahu cerita itu, maka Nabi SAW itu katakan, ulaika qaumun idza mata fihim ar-rajul shalih. Mereka itu adalah kaum yang jika mati di tengah-tengah mereka adalah orang saleh, atau hamba yang saleh, banau ala qabrihi masjidah. Mereka bangun di atas kubur mereka itu apa? Masjid. Wasawar fi tilkaswar, dan mereka membuat gambar-gambar untuk orang saleh tadi, atau membuat patung-patung untuk orang saleh. Kalau di tengah-tengah kita ini namanya monumen. Ya. tengah-tengah kita itu namanya monumen, monumen orang-orang soleh dibuat. Maka di sini Nabi SAW katakan, lalu Nabi katakan, ulaika syirarul khalqi indallah, orang yang mengagungkan kubur seperti itu dan buat gambar seperti itu adalah makhluk yang jelek di sisi Allah. Syemawat bin Abdul Wahab katakan sisi kejelekannya ada dua. Dikatakan makhluk yang paling jelek sini ada dua. Berdasarkan ada di sini yang pertama, bangun kubur di atasnya masjid. Kemudian yang kedua, membuat gambar-gambar orang saleh untuk diagungkan. Itulah sebab mereka disebut makhluk yang paling jelek. Dan ini adalah bentuk gulu berlebihan, bentuk ekstrim, penyikapan secara ekstrim terhadap orang-orang saleh. Orang saleh tidak tuntut kuburnya diperlakukan seperti itu. Namun orang-orang seterusnya yang tidak punya ilmu, yang mengagungkan secara berlebihan seperti tadi. Intinya ini adalah ajaran jahiliyah, yaitu menjadikan bentuknya diantaranya adalah menjadikan wali dan orang saleh sebagai arbab min dunillah, sebagai tuan-tuan selain Allah. Mereka mengklaim bahwasanya kalau berdoa kepada orang soleh ini dulu untuk sampaikan hajat pada Allah, jadi kalau berdoa untuk orang soleh untuk sampaikan hajat pada Allah, itu lebih mendekatkan diri pada Allah. Jadi orang-orang soleh ini adalah pemberi syafaat bagi mereka di sisi Allah. Sebagaimana yang Allah katakan, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syufa'una indallah. Dan mereka menyembah selain Allah yang tidak bisa mendatangkan bahaya dan juga tidak bisa mendatangkan manfaat. Dan mereka-mereka ini mengatakan bahwasanya ya orang-orang soleh tadi itu adalah adalah pemberi syafaat bagi mereka di sisi Allah. Atau dalam ayat yang lain disebutkan, wallazina ittaq wallazina taqadu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Mereka itu menjadikan selain Allah sebagai wali. Ya, mereka tidaklah menyembah kami tidaklah menyembah mereka kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Itu klaim orang-orang musyrik, sama seperti orang-orang yang ada saat ini. Datang ke kubur, lakukan ibadah di situ, bukan maksudnya tunjukkan ibadah kepada kubur, namun ibadah yang mereka lakukan ini untuk mendekatkan diri mereka pada Allah, sama dengan keadaan orang musyrik di masa silam. Jadi untuk kubur atau orang soleh tadi, orang soleh ini mereka tidak punya anggapan bahwasanya orang soleh itu bisa mencipta, memberikan rezeki, bisa menghidupkan, bisa mematikan. Mereka tidak ngaku seperti itu, karena mereka tahu mencipta, memberi rezeki, mematikan ini cuma kekhususan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka cuma jadikan orang-orang soleh ini sebagai perantara untuk mendekatkan diri mereka pada Allah, atau orang soleh ini dijadikan pemberi syafaat. Maka mereka lakukan ibadah-ibadah, ada tumbal dulu dilakukan supaya mudah hajat-hajat mereka itu dipenuhi. Ada tumbal dulu pada selain Allah, baru nanti doa mereka itu dipenuhi. Nah, kesyirikannya adalah di situ. Dan di antara bentuk berlebihan terhadap kubur yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Syekh Shalal Fauzan, beliau sebutkan bentuk berlebihan terhadap kubur di antaranya memberi bangunan di atas kubur, diberi kicing misalnya. Ya, memberi bangunan di atas kubur, diberi kicing. Padahal ini mazhab Syafi'i, di negeri kita ini mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i juga di kitab Syafi'i disebutkan tidak boleh memberi semen di atas kubur untuk hiasi kubur-kubur tadi. Maksudnya yang dilakukan seperti yang saat ini di kubur-kubur kaum muslimin, tidak boleh. Jadi ngaku sebagai pengikut mazhab Syafi'i namun tidak mengikuti mazhab Syafi'i, cuma pengakuan saja. Dan ini sudah disebutkan, ini juga sifat jahiliyah yang sudah kita sebutkan dalam penjelasan masalah sebelumnya. Bentuknya lagi adalah wa israjuha, memberi penerangan pada kubur. Atau yang ketiga, wa wad'u sattair 'alaiha, taruh kain-kain. Seperti kita itu ada kain putih yang tutupi kijingnya lagi. Ya kan? Iya. Persis ini padahal orang Saudi ini ngomong ini loh. Di sana itu enggak ada. Namun dia ngomong yang terjadi di negeri lain. Ini orang Saudi, Syaikhul Fauzan. Tahu enggak ada di negeri lain gimana bentuk kuburnya? Ternyata betul. Padahal dia enggak pernah ke Gunung Kidul lihat kubur seperti ini, ya kan? Enggak pernah ke Bantul lihat kubur seperti ini, namun dia tahu, beliau tahu. Ini bentuknya adalah beri kain pada kubur tersebut. Juga termasuk sini adalah wal kitabah alaiha, yaitu menurut menaruh tulisan-tulisan di atas kubur. Kalau tulisan nisan di sini belum termasuk, namun di sini ada pesan-pesan yang ditaruh di atas kuburnya. Termasuk juga di sini adalah memberi kapur yang tadi saya sebutkan, semen atau kapur. Kalau tadi itu bangunan atap, kalau ini ditambah lagi dikasih keramik, ya, dikasih keramik. Padahal rumahnya nggak ada keramik mungkin, namun kuburnya lebih ada keramiknya lebih. Ya, padahal rumahnya itu beralaskan, aduh. Kalau di rumahnya itu padahal kalau pipis saja langsung tembus itu langsung ke bawah diserap. Ya, namun kuburnya dibuat bagus lebih daripada itu, coba nggak pikir untuk rumahnya. Kayaknya siapa? Yang melihat itu malah dibetulkan malah. Ini dikatakan oleh Syekh Shalal Fauzan, ini adalah bentuk berlebihan terhadap kubur-kubur yang ada. Bukan hanya pada kubur orang soleh, namun kepada kubur secara umum. Dan bentuk-bentuk tadi ini yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarangnya. Jadi bentuknya tadi apa? Membangun bangunan di atas kubur. Bahkan itu ada kubur yang dibuat seperti rumah, ya. Sudah jauh-jauh hari dibuat seperti rumah. Ini tinggal kalau mati ya tinggal dimakamkan saja di situ. Kemudian memberikan penerangan. Ya apa butuh penerangan? Apa simbah yang mati butuh baca juga di situ enggak kan? Enggak butuh juga. Ya orang yang datang ya mungkin mau lihat kuburan mungkin butuh penerangan, kan dia enggak butuh juga setiap hari. Sinarnya tembus ke dalam. Iya, seharusnya kasih pulsa juga sekalian. Pulsa sama HP sekalian. Ini perkara gaib masalahnya coba. Ini perkara gaib kan? Perkara gaib. Gimana mau tahu simbah tadi butuh ini coba? Butuh penerangan. Kenapa enggak sekalian kasih HP sekalian dan pulsanya? Biar nanti malam-malam SMS selesai. Iya, ini masalah gaib itu. Terus memberikan apa tadi? Kain ya kan? Kain putih tutupi kuburnya. Termasuk bentuk berlebihan kepada kubur. Juga di sini beri kapur atau semen. Ya bentuk-bentuknya itu ya seperti beri keramik tadi. Ini yang dilarang oleh Rasulullah SAW terhadap kubur. Ini bentuk gulu terhadap kubur. Baik, kita lanjutkan kitab Bulughul Maram.